syarika lah. Wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, ayol ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di waktu dan tempat yang berbarokah ini kita kembali diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melanjutkan kembali kajian kita, mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan hukum-hukum agama dalam kitab Bulughul Maram karya tulis Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Hayul ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dalam hadis yang pertama, hadis tentang tatkala para sahabat pergi ke lautan membawa air sedikit, tatkala air itu tersisa tinggal sedikit, dipakai untuk wudu enggak bisa minum, dipakai untuk minum enggak cukup untuk wudu. Akhirnya mereka tatkala selesai pulang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ana tawallau bima'il bahar?" Apakah boleh kita itu berwudu pakai air laut? Mereka bertanya itu karena air yang ada di kota Madinah, tempat Rasulullah SAW biasanya mengajarkan wudu, adalah air tawar. Tatkala air laut itu asin, maka mereka ada keraguan. Akhirnya mereka bertanya kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ana tawallau bima'il bahar, bolehkah kita itu berwudu pakai air laut?" Maka Rasulullah mengatakan, "Huwa, yaitu lautan itu, at-tahuru ma'uhu, suci, mensucikan, al-hillu mayitatuhu, yang apa itu, bangkainya halal." Para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penggalan yang pertama dari hadis ini, huwa tahuru ma'uhu, telah kita bahas kemarin, yang kesimpulannya air itu apa, ada tiga. Yang pertama, air yang suci, mensucikan. Suci dalam arti jadi disentuh itu enggak najis, diminum itu halal. Mensucikan bisa dipakai untuk berwudu, bisa dipakai untuk mandi junub. Jadi itu adalah semua air yang masih asli atau yang sudah ada campur tangan manusia tapi tidak berubah dari sifat dasar aslinya. Yang kedua, air suci tapi tidak mensucikan. Suci dalam arti diminum halal dan disentuh enggak najis. Tapi tidak boleh dipakai untuk berwudu dan tidak boleh dipakai untuk mandi junub. Dan itu adalah yang pertama, semua benda cair yang apa, tidak air, kayak minyak, bensin dan yang lainnya. Yang kedua, ini yang kedua adalah semua air tapi enggak air tok, enggak air saja, air kelapa, air tekan, air apa lagi, air jeruk, air ini, air itu. Kan dia enggak air, air tapi ada terusannya. Yang ketiga, air biasa yang kecampuran benda suci sampai merubah wujud aslinya. Air dicampuri kopi, campuri teh, sudah tidak lagi air biasa, air lain. Yang terakhir adalah air yang najis, air yang tidak suci sekaligus tidak mensucikan, adalah air yang kecampur benda najis sampai berubah salah satu dari sifat-sifatnya. Baik, itu kesimpulan dari kajian kita pertemuan yang kemarin. Kita lanjutkan pada penggalan yang kedua dari hadis ini. Al-hillu maitatuhu, bangkainya itu halal. Al-hillu maitatuhu, bangkainya itu halal. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabda Rasulullah ini menunjukkan bahwasanya bangkai binatang air itu halal, karena hukum asal dari bangkai itu dua, najis dan haram. Najis dan haram itu hukum asal bangkai, karena Rabbuna Jalla wa'ala berfirman, "Hurrimat 'alaikum al-maitatu," diharamkan atas kalian bangkai. Jadi hukum asal bangkai itu haram, dan hukum asal bangkai itu najis. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, yani ayyuma ihabin dubil faqat tahur. Kulit bangkai manapun yang disama maka telah suci. Berarti hukum asalnya najis. Adapun bagaimana cara menyama dan lain kita bahas pada hadis tersendiri yang berkaitan dengan masalah itu. Yang penting hukum asal bangkai itu najis dan haram. Najis kalau disentuh, maka yang menyentuh itu najis. Haram, haram untuk dimakan. Nah, ada beberapa yang dikecualikan. Ada beberapa yang dikecualikan dari hukum keharaman bangkai. Ada beberapa bangkai yang halal. Kita bahas yang berkaitan dengan hadis ini aja. Adapun yang lainnya berkaitan dengan hadis-hadis yang lain kita bahas pada babnya. Yaitu yani at-tahuru al-hillu maitatuhu, bangkainya air. Jadi bangkainya air. Maknanya bangkainya semua binatang yang hidup di dalam air. Bangkainya binatang yang hidup di dalam air. Dalam masalah ini ada dua pembahasan yang perlu untuk dituntaskan. Yang pertama, apa arti dari binatang air? Karena binatang itu kan ada berapa? Ditinjau dari sisi dia bertempat di mana, bangkai itu ada, binatang itu ada tiga. Yang pertama binatang darat. Yang kedua binatang air. Yang ketiga binatang dua alam. Binatang dua alam. Binatang darat masuk padanya udara. Itu adalah semua binatang yang hidup di darat atau di udara dan enggak bisa hidup di air dalam waktu yang lama. Ingat ini ucapan saya, tidak bisa hidup di air dalam waktu yang lama kayak dia bisa hidup di darat. Maka itu namanya binatang darat. Berarti mencakup binatang yang kalau kena air mati. Apa contohnya? Ini apa lah, kena air ngono ku terus mati. Oleh sama menit, terus menit mati. Atau binatang yang bisa hidup di air 1 jam, 2 jam, ini 10-20 menit, tapi kongkon suwi dinorong dino di air mati. Nah, apa contohnya? Ya, apalah, nggak ngerti apa ya. Itu namanya binatang darat. Itu namanya binatang darat. Lah, binatang darat hukum bangkainya apa? Najis dan haram. Yang kedua, binatang air. Binatang air itu binatang yang bisa hidup di air. Tidak bisa hidup di darat dalam jangka waktu yang lama kayak dia hidup di air. Jadi kemungkinan binatang itu begitu dikeluarkan ke darat mati. Ya, ikan-ikan yang keluar sebentar untuk mati. Atau binatang yang bisa bertahan kalau 1 jam, 2 jam, 3 jam di darat. Tapi lama-lama ya mati. Lele, kutu, piting, apa lagi? Itu kan lama kalau di darat mati dia. Yang ketiga binatang dua alam. Binatang dua alam itu patokannya binatang dia bisa hidup di darat kayak bisa hidup di air. Bisa hidup di air kayak bisa hidup di darat. Mau berbulan-bulan hidup di darat ya bisa, mau berbulan-bulan hidup di air juga bisa. Itu namanya binatang bermai, binatang dua alam. Lah, yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah binatang jenis yang kedua tadi. Al-hillu maitatuhu itu bukan binatang darat, juga bukan binatang amfibi, tapi binatang yang memang dia itu hidupnya di air dan apa? Tidak bisa untuk hidup di darat dalam jangka waktu yang lama. Bukan binatang darat, bukan pula binatang amfibi. Ini bukan binatang darat, bukan pula binatang amfibi. Gitu ya. Adapun kalau dia itu binatang darat, maka bangkainya haram, hukum asal. Adapun ada pengecualian 1-2 itu yang kita bahas nanti. Binatang amfibi, maka bangkainya juga haram. Bangkainya amfibi, binatang amfibi itu juga haram. Ini kenapa? Karena kalau terkumpul dalam satu binatang unsur halal, unsur haram, maka dikedepankan unsur haram. Kalau binatang amfibi itu mati, ini halal apa haram bangkai ya? dilihat dia bisa hidup di air, halal. Dilihat dia bisa hidup di darat, haram. Ketemu dalam satu binatang, unsur halal dan haram dikedepankan unsur keharaman. Dan ini kaidah. Kalau dalam satu binatang terkumpul padanya unsur halal haram, dikedepankan yang haram. Dikedepankan yang haram. Apa contoh? Ini ono mbek nikah karo asu. Ono kambing nikah karo asu. Apa cara-cara ini piye? Ini lintas binatang. Ono kambing nikah sama asu, anjing. Terus lahirlah binatang separuh mbek, separuh anjing. Jadi wajahnya kambing, ekornya anjing. Nih. Atau apalah. Apa hukum binatang ini? Terkumpul pada binatang itu unsur halal haram dan enggak bisa dipisah. Enggak bisa dipisah karena campur jadi satu. Maka dikedepankan apa? Unsur keharaman. Dikedepankan unsur keharaman. Jadi itu hukum binatang amfibi. Hukum dari binatang amfibi. Tep. Itu masalah yang pertama yang kita bahas. Masalah yang kedua dari bab ini. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-hillu maytatuhu, bangkainya halal. Itu semua bangkai atau bangkai-bangkai tertentu? Atau bangkai-bangkai tertentu? Ini dibahas oleh para ulama berkaitan dengan adanya hadis yang lain. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bangkai yang halal, itu beliau menyebutkan as-samak wal jarad, ikan dan belalang. Nih, ikan dan belalang. Muncul sekarang dua hadis. Ada dua hadis. Hadis ini yang ada di hadapan kita itu mengatakan yang halal itu semua bangkai laut. Di hadis Ibnu Umar yang akan datang nanti beberapa hadis lagi, Rasulullah mengatakan ikan. Bukan semua bangkai laut, tapi ikan. Bagaimana kita menggabungkan antara dua hadis ini? Ada perselisihan di kalangan para ulama. Sebagian para ulama mengatakan yang halal itu ikan tok. Binatang air selain ikan itu tetap haram kalau bangkai. Maka dengan ini kuda laut, anjing laut, terus babi laut, mana babi laut? Ini ikan ini, pokoknya yang bukan ikan itu haram dengan madhab yang pertama. Dalam pandangan sebagian para ulama madhab yang pertama. Sebagian ulama mengatakan pokoknya urip di laut, entah ikan entah tidak. Dan itu madhab yang kedua, baik ikan maupun tidak. Sebagian para ulama mengatakan hukum asal semua bangkai laut itu halal, kecuali kalau binatang itu di darat haram, maka bangkai lautnya jadi haram. Dan itu mazhab Maliki ya, seingat saya. Wallahualam. Gambarannya gimana mazhab yang ketiga? Semua binatang laut bangkainya halal. Halal ya, kecuali kalau itu adalah binatang laut yang kalau di darat haram. Contoh anjing laut. Anjing laut itu bangkainya haram, karena kalau anjing darat itu haram, maka anjing laut haram. Babi laut, orang tahu babi laut? Enggak ada. Tapi di kitab-kitab fikih banyak lafaz khinzirul ma, itu banyak. Mana juga heran, di kitab-kitab fikih itu lafaz babi laut itu banyak, tapi kayaknya kok pelajaran biologi kurang ono. Ini pokoknya babi laut kok, namanya itu babi laut kok. Babi laut, ngene ya, itu haram. Ada yang lebih lucu lagi di kitab-kitab fikih, yakni Afrika, ulama-ulama Afrika, ulama-ulama Andalus, ulama-ulama Andalusia itu rata-rata itu mereka juga menyebutkan istilah manusia laut. Insanul ma, manusia laut yang sering kita istilahkan dengan ikan duyung. Ikan duyung itu bukan mitos ya, bukan dongeng ya. Ikan duyung yang bergambar, yang berbentuk wanita cantik, itu dongeng itu. Wanita wujudnya itu. itu dongeng niku. Tapi ada midang duyung itu ada. Dan jenengan tahu ikan duyung itu ada. Ikan duyung itu ikan gede, segede orang segini lah, semeter setengah, kok semeter setengah, 1 meter, jadi 80 cm segitu. Jadi dia itu ikan gitu, tapi wajahnya itu menghadap ke bawah. Jadi koyo wong tengkurap menurut, jadi ikan itu kan menghadap ke sana, tapi itu menghadap ke bawah, koyo wong tengkurap. Terus ono sisi E2 dan ekornya itu terbelah dua. Ekornya itu terbelah dua, rata-rata ikan itu memang terbelah dua. Tapi ono sisi E2. Ini dan wajahnya menghadap ke sini, makanya orang-orang di laut, orang-orang yang itu banyak di lautan Afrika. Itu banyak, kalau di lautan di sini kayaknya enggak ada mungkin. Di lautan Afrika itu banyak dinamakan pada waktu nangkep koi wong, makanya insanul ma. Ya, manusia air, manusia laut, ya, manusia air. Dan ajaibnya para saudara sekalian, binatang itu, ini kata para guru-guru kami yang asli Afrika, padahal kami masih kuliah, yaitu yani di negeri kami itu tuh banyak binatang itu dan sering ditangkepi dan sering ketangkep gitu. Tatkala kami belah, dagingnya itu kayak daging kambing, bukan kayak daging ikan. Jadi warnanya itu merah-merah, terus rasanya itu alot koyok daging ngembek gitu loh. Yani kayak daging kambing. Seandainya daging itu dipotong-potong atau dimasak, terus disandingkan dengan daging kambing dimasak, orang itu enggak bisa membedakan ini daging kambing atau daging apa. Gitu. Bukan daging ikan. Ikan kalau kambing itu kan beda rasanya itu, beda wujudnya. Tapi semacam itu. Tapi anda juga belum pernah nyoba. Gendol ikan duyung yang repot. Ala kulin, itu mazhab Malikiyah. Mana pendapat yang lebih kuat? Pendapat yang lebih kuat insya Allah adalah semua binatang air apa? Itu bangkainya halal. Entah ikannya, entah kuda lautnya, sampai pun anjing lautnya. Kecuali kalau ada unsur lain yang menjadikan dia haram. Jadi hukum asalnya halal, kecuali kalau ada unsur lain yang menjadikan dia haram. Unsur lain itu apa gambarannya? Kayak binatang itu binatang air tapi berbisa, beracun. Haram bukan karena dia binatang air, tapi karena dia beracun. La dharara wa la dirar. Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan badan. Kalau makan itu mati atau sakit atau apa, haram dari sisi apa? Itu bukan dari sisi dia sebagai binatang air. Jadi hukum asal pokoknya kalau binatang air itu bangkainya apa? Halal, apalagi kalau sembelih. Nih, ora ono tapian. Seandainya ada ngono ikan urip terus sembelih ngono ya. Ini lele ngono disembelih seandainya ngono koper. Ngono ya. Yen ya halal, wong bangkainya aja halal, apalagi kalau disembelih. Ah, ada pun binatang tadi, binatang amfibi itu kalau bangkainya haram, kalau disembelih halal. Jadi kalau disembelih halal, wong binatang darat aja kalau disembelih halal. Binatang darat itu mbek, kambing, kalau mati haram, kalau disembelih halal, apalagi binatang amfibi, apalagi binatang amfibi. Ini tinggal sekarang binatang amfibi itu ini opo ya. Ini begitu apa para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini perlu difahami ya makna binatang amfibi biar enggak salah paham. Ini karena itu untuk memprediksi beberapa binatang yang terjadi polemik di kalangan para ulama, kayak kepiting. Kepiting itu ada perselisihan di kalangan para ulama. Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan haram. Ini yang ana tahu yang mengatakan haram itu malah Maliki ya. Ini kalau Syafi'iyah ana lupa karena wis kesuwi kok merojaah. Ini ya sebagian yang penting sebagian ulama mengatakan haram. Alasannya ya karena dia binatang amfibi. Bisa hidup. Kepiting itu kalau dilepas di daratan itu kalau sehari bisa hidup. Tapi nek patang dino limang dino dikasih sate bareng ya mati. Ini. Dia enggak bisa hidup lama di darat. Kalau sehari bisa dihidup. Bisa. Ini. Tapi kalau lama mati, maka dia binatang ini. Karena dia bisa lama hidup di air, hidup di darat, sebagian orang mengatakan dia binatang amfibi, tapi yang rajih, yang lebih kuat, dia itu binatang apa? Binatang air. Buktinya kalau lama-lama di darat dia mati. Dan orang kalau makan piting itu kan mesti makan bangkai tuh. Karena enggak bisa disembelih. Ini bagaimana caranya nyembelih piting? Ini. Bagaimana caranya beli piting? Enggak bisa. Jadi makan piting itu mesti makan bangkai. Makanya kalau dia itu dianggap binatang amfibi, jadi haram hukumnya. Tapi kalau kita anggap itu adalah binatang air, jadi halal. Nek aku binatang air, wong enak. Bukan karena enak ya, hewan, tapi secara perincian hukum. Ini bukan karena enak dan enggak ya. Tapi kalau dilihat dari kaidah, maka piting itu binatang air, bukan binatang amfibi. Gitu ya. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala. Jadi perincian hukum dua masalah dari hadis yang berbarokah ini, tatkala Rasulullah mengatakan huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu, airnya suci mensucikan dan dagingnya bangkainya itu halal. Wallahu a'lam. Ya, ada masalah? Kalau enggak ada, ana lanjutkan. Baik masalah kemarin maupun masalah sekarang. Kata itu binatang amfibi. Dia itu bisa hidup di darat, bisa hidup di air. Dari sisi ininya, hukumnya yang kita bahas tadi, muncul masalah, adakah unsur lain yang menjadikan hukumnya berubah? Kayak tadi ya, tatkala kita bahas apa binatang air yang beracun. Binatang air yang beracun itu apa? Binatang laut beracun. Ular. Oh? Ikan kempus. Bisa ngerti lah aku. Berubur. Wis apa lah? Binatang air beracun. Nih, beracun. Dari sisi dia binatang air, sampai pun dia bangkai halal. Tapi kita haramkan karena dia membahayakan. Kita haramkan karena dia kalau dimakan beracun, membahayakan. Karena sabda Rasulullah, la dharara wala dirar. Jadi yang kita bahas tadi itu satu unsur masalah. Lah, adapun satu kaidah hukum. Adapun kalau kita sudah bahas, loh, terus binatang iki Ustaz, itu perlu kita lihat dari semua sisinya. Kalau kita lihat dari semua sisinya. Kata kalau dilihat dari sisi ini, ya dia amfibi. Dan hukum amfibi itu ini beleh halal, ini bangkai haram. Masalah yang muncul, adakah unsur lain yang menjadikan hukum binatang ini berubah? Jawabannya ada, yaitu kaidah jumhur para ulama yang mengatakan semua binatang yang Allah dan Rasulnya merintahkan untuk membunuh atau haram dibunuh, maka binatang itu haram. Karena binatang itu ada dua. Ada binatang yang diperintah untuk dibunuh. Rasulullah SAW mengatakan khamsun minal fawasik, ada lima binatang yang jelek, binatang fasik. Ini binatang tapi fasik, kau wong tok, binatang fasik. Yani yang harus dibunuh, baik di tanah halal maupun di tanah haram. Sampai pun kita menemukan binatang itu di dalam Masjidil Haram sekalipun dibunuh di tanah haram, di kota Mekah. Di yuqtalna fil halali wal haram. Gitu ya? Karena hukum tanah haram itu kan enggak boleh berburu binatang. Nimbleh boleh. Nimbleh boleh Mekah lah, mesakne sungguh di kono. Berburu yang tidak boleh. Lah kalau binatang-binatang lima ini sampai pun dia masuk tanah haram tetap boleh. Contoh, apa ya? Lima binatang itu apa? Ular. Bukan cicak. Ular. Tikus. Kalau jengking, anjing hitam, terakhir burung surat itu rawonok di gini, ini rawonok di gini, itu binatang. Lah semua ini haram karena Allah perintahkan untuk dibunuh dan Allah dan Rasulullah menyebutkan dia itu binatang fasik. Ya. Ada beberapa binatang yang tidak masuk dalam lima ini, tapi juga diperintahkan untuk dibunuh, cicak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini memerintahkan kita kalau ketemu cicak untuk dibunuh. Gitu ya? Itu semuanya haram. Kelompok kedua, binatang-binatang yang dilarang untuk dibunuh. Binatang-binatang yang dilarang untuk dibunuh. Enggak boleh untuk dibunuh. Apa itu? Pertama, hudhud. Rawak tapi hudhud. Ini karena orang butuh. ini burung tutra ono. Hah? Tawon. Semut. Katak. Wis. Wis koyoke. Sing iling lah sing iling. Kapan-kapan dibahas. Ini ya. Burung hudut alhamdulillah ra ono. Ini ra ono. Ini. Tawon, semut, apa lagi? Katak. Binatang-binatang ini haram untuk dibunuh. Maka enggak boleh makan daging semut. Semut itu pada jam sekalian, kalau dia jalan-jalan rekreasi ngono ya. Ini apa itu jogging ngono jangan dibunuh. Kecuali kalau dia ganggu di rumah, ke semut, anak-anak kegigit, sakit, nangis, itu silahkan dibunuh. Tapi nek jalan-jalan di pinggir jalan, ada jalan-jalan di mana, itu jangan diganggu, biarkan aja. Ini, nggak boleh kita untuk membunuh semut. Begitu juga dengan tawon, nggak boleh membunuh tawon. Kecuali ini ganggu, di omah kayak tawon, gigit wong, orang kata, nggak apa-apa diganggu, dibunuh. Tapi kita ke hutan, pas camping, pas jalan-jalan, ono tawon dibakar, haram. Ini. Kenapa? Gak boleh membunuh tawon. Ini termasuk di antara binatang yang tidak boleh untuk dibunuh itu adalah katak. Ini katak. Maka dari sisi ini katak dalam madhab jumhur, dalam pendapat mayoritas para ulama, katak itu gak boleh dimakan. Katak itu gak boleh untuk dimakan. Bukan karena kasus ambibi, tapi karena dia binatang yang tidak boleh untuk dibunuh. Adapun itu terus no, napa Ustaz? Ini pertanyaan kenapa itu kalau bisa dijawab alhamdulillah. Kalau enggak bisa dijawab cukup bagi kita syariat Allah dan Rasulnya. Ini tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuh cicak. Ini tatkala Rasulullah memerintahkan untuk membunuh cicak, dimanapun kalian untuk menemukan cicak maka bunuhlah. Para sahabat takon, napa ya Rasulullah? Kok cicak itu enggak boleh dibunuh? Diperintahkan untuk dibunuh. Rasulullah mengatakan, cicak itu nakal. Cicak itu dulu membantu orang-orang kafir di zaman Nabi Ibrahim untuk menyalakan api. Sebagaimana dalam riwayat Imam Ahmad. Yang penting bagi kita, enggak usah terus-terus no, itu kan cicak zaman dulu ya Ustaz. Nah, cicak zaman ini kan ora. Itu enggak usah terus-teruskan. Itu enggak usah terus-teruskan. Yang penting Rasulullah memerintahkan dan kita satu keyakinan yang paten di kalangan umat Islam, di kalangan kita bahwa semua perintah kemaslahatan. Semua larangan adalah mafsadah. Ada banyak hukum itu yang enggak mampu kita cerna, tapi ada banyak hukum yang mampu untuk kita cerna. Ada banyak hukum itu yang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utak ini enggak nyambung. Baru ketahuan zaman sekarang. Ada banyak hukum yang zaman sekarang belum ketahuan dan kemungkinan diketahui pada zaman yang akan datang. Kenapanya? Ini kenapa? Karena kita tahu ilmu manusia itu sedikit, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit dan ilmu Allah itu maha luas, tidak pernah ada batasnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ya, yang lain? Air mustakmal kemarin kan sengaja enggak ana bahas. Yani karena dawa. Jadi ada dua jenis air selain dari tiga masalah yang kita bahas kemarin. Dua lagi. Satu namanya musyammas. Dua namanya mustakmal. Al-musyammas diambil dari kata-kata syams, matahari. Air yang terpanggang sinar matahari. Air yang panas karena sinar matahari. Itu namanya air musyammas. Air musyammas itu yakni air yang terpanggang sinar matahari dengan dua syarat. Syarat yang pertama, di sebuah negeri yang panas, bukan negeri yang matahari ini normal, negeri yang panas. Yang kedua, yaitu di nuhasin muntabi'ah. Itu dalam bahasa fikih Syafi'iyah. Di bejana, bejananya itu bejana apa sih, enggak plastik sing kok cor-coran. Jadi bejana itu lho, tembaga atau besi atau alumini atau ngono kok bahasa Indonesia apa? Logam, ya wis repot men ngomong logam. Jadi di bejana logam, bejana yang terbuat dari logam. Bukan bejana dari tanah, bukan kendi, bukan apa, bukan dari plastik. Jadi plastik kalau udah pembahasan ini karena zaman dulu orang ngono plastik ngono ya. Tapi yang jelas itu. Karena istilah musyammas itu setahu saya dalam kitab-kitab fikih hanya ada dalam fikih Syafi'iyah, dan semua kitab-kitab fikih Syafi'iyah menyebutkan dua syarat itu. Yani dia itu terpanggang sinar matahari. Yani panas sinar matahari di arah yang panas. Kemudian yang kedua, yani apa itu? Yang kedua di bejana yang dari logam. Para ulama-ulama Syafi'i mengatakan air musyammas itu suci, mensucikan makruh. Tahir, mutahir, makruh. Suci, sucinya suci, diminum monggo. Dipakai wudu monggo, tapi makruh, dibenci. Sebaiknya jangan. Alasannya sebuah riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Sebuah riwayat dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha, yakni beliau mengatakan al-ma'ul musyammas yurithul baras. Air yang musyammas yang kena matahari tadi itu dengan dua syarat tadi itu yurithul baras, bisa mengakibatkan penyakit baras. Al-barasu itu penyakit yang wong-wong terus tangan iku bolong-bolong putih-putih segini cowok coklat segini putih sini putih belang-belang apa sopak ya penyakit enggak panu bolong-bolong ombong itu penyakitnya itu apa itu ya pokoknya penyakit kulit enggak repot ini mengakibatkan penyakit kulit. Tidak ada hadis yang merupakan sabda Rasulullah, dalilnya mentok ucapannya Aisyah. Lah, dalam masalah ini, dalam kajian fikih perlu dikaji pendapatnya Aisyah ini. Ucapan Aisyah itu muncul kira-kira dari ijtihad beliau ataukah enggak? Karena ucapan seorang sahabat itu ada dua macam. Ada ucapan sahabat itu yang tidak mungkin beliau ketahui kecuali lewat jalur wahyu. Maknanya masalah ghaib, masalah-masalah yang tidak mungkin diketahui dengan pikiran, kemudian beliau mengucapkannya tanpa menyandarkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ucapan itu hujjah meskipun ucapan seorang sahabat. Karena tidak mungkin sahabat ngawur, dan tatkala ngomong itu mesti mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kayak ucapannya Ibnu Mas'ud dalam Sahih Muslim. Ini Abdullah bin Mas'ud mengatakan bainal ard was sama'id dunya khamsiratu khamsumi'ati am, antara permukaan bumi tempat kita berbicara sekarang ini dengan langit pertama itu jaraknya perjalanan 500 tahun. Itu siapa sih ngerti kalau enggak wahyu? Siapa yang tahu kalau enggak wahyu? Tapi Abdullah bin Mas'ud kok enggak ngomong ini sabdanya Rasulullah? Ini berarti Abdullah bin Mas'ud mendengar dari Rasulullah, tapi tatkala nyampaikan beliau itu enggak mengatakan itu dari Rasulullah, hanya langsung ngomong. Ini langsung ngomong. Itu yang pertama. Dan yang ini hujjah. Meskipun itu cuma ucapan seorang sahabat. Abdullah bin Abbas pernah mengatakan, "Baina Adam wa Nuh asyratu qurun." Antara Nabi Adam dan Nabi Nuh itu 10 abad. 10 generasi. Dari mana tahu? Ya kalau enggak lewat jalur wahyu. Abdullah bin Abbas juga pernah mengatakan, jadi pada malam turunnya Al-Quran pertama kali itu Allah menurunkan Al-Quran lengkap dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah di langit dunia. Dari mana tahu? Ini kalau nggak lewat jalur wahyu. Lah, ucapan-ucapan sahabat yang semacam itu hujjah, dalil. Meskipun bukan ucapan Rasulullah SAW. Adapun ucapan sahabat yang itu bisa diketahui lewat jalur ijtihad, dipikir, direnungkan, diambil dalilnya dan macam-macamnya, maka itu bukan apa? Hujjah. Yang jadi masalah sekarang adalah ucapannya Aisyah dalam masalah ini. itu masuk kelompok yang pertama ataukah masuk kelompok yang kedua? Yang zahir wallahu alam itu masuk kelompok yang kedua. Masuk kelompok yang kedua dengan dua alasan. Yang pertama masalah penyakit itu bisa dideteksi dengan ilmu kedokteran. Ini nek mangan ini dadi ono sakit perut, nek mangan ini dadi ono kini, nek mangan ini alergi macam-macam, itu bisa diketahui dengan kedokteran. Dan kedokteran di zaman Rasulullah sudah ada. Yang kedua, Aisyah itu memang dokter. Aisyah itu radhiyallahu anha menguasai tiga ilmu. Satu, ilmu syar'i, agama. Yang kedua, ilmu nasab, jalur nasab orang-orang Arab itu ke apa. Yang ketiga, ilmu kesehatan, ilmu kedokteran. Ini sampai-sampai Urwah ibn Zubair, ponakannya Urwah ibn Zubair. Zubair itu nikah dengan Asma. Asma itu kakaknya Aisyah. Jadi punya anak Abdullah dan Urwah. Gitu ya, dan Mus'ab. Yani Abdullah, Urwah, Mus'ab. Gitu ya. Dua-duanya mereka bertiga adalah anaknya dari Zubair, ponakannya Aisyah. Urwah bin Zubair, beliau itu tanya sama bibinya, "Ya Umma, Bi, itu. Kalau jenengan itu menguasai ilmu agama, aku enggak heran. Aku akan mengatakan lagi mana lagi? Yani gimana enggak menguasai ilmu agama? Zawjatu Rasulullah, walau istrinya Rasulullah. Kalau jenengan itu menguasai ilmu nasabnya orang-orang Arab, saya juga enggak heran. Saya akan mengatakan la wajarlah. Wong putrinya Abu Bakar. Abu Bakar sangat terkenal dengan ilmu yang satu itu, ilmu nasab namanya. Tapi saya heran tuh, dari mana jenengan kok tahu ilmu kedokteran itu dari mana? Mana asal usulnya? Yo gono jalur apa nih? Garis keturunan yang punya ilmu kesehatan itu enggak ada. Ini, maka kata beliau, ini ya bunayya, wahai anakku, wahai ponakanku. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit menjelang wafat, sakit itu kan sekitar 10 harian Rasulullah sakit. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit, itu banyak dokter berbagai datang dari berbagai penjuru datang untuk memberikan resep kedokteran sama Rasulullah. Dikasih obat ini, dikasih resep ini, diperiksa ini, diperiksa itu, gitu ya. Ini. Mereka yang ngasih, yakni yang menunjukkan ini, dan sayalah yang meracik apa? Sayalah yang meramut, yang meracik, cuman itu kan durung ono kapsul, durung ono ngono toh. Tapi ini penyakit gini, jadi ya umul muminin tolong carikan air, tambah garam, tambah ini juwet, tambah ini, nanti diracik begini, nanti kalau sudah jadi minuman, minumkan begini, itu saya yang melakukan. Itu kalau zaman sekarang kan raiso belajar pakai cara ini, beli ini diminumkan 3 kali sehari, ngono biar carane. Jadi dalam artian cuma itu lah, kata Aisyah, dengan itulah saya menguasai ilmu kedokteran. Jadi beliau belajar ilmu kedokteran itu 10 dino. 10 hari. Dan setelah itu beliau dikenal oleh kaum muslimin di zaman itu sebagai seorang dokter. Jadi kalau ada orang sakit itu ditanyakan sama Aisyah, "Oh, gini, kok enggak ngerti bener." Ini. Lah, ucapannya Aisyah radhiyallahu anha itu kemungkinan besar dari sisi itu. Berarti tidak ada hubungannya dengan ilmu syariat. Lah, benar apa enggaknya itu menimbulkan ilmu, menimbulkan apa tadi? Penyakit apa tadi? Sopa, baros. Itu tanyakan para dokter zaman sekarang. Karena ilmu kedokteran itu ilmu yang berkembang. Dulu benar, jadi kurang benar, terus jadi salah. Mereka disoai. Ini jadi salah, ilmu kedokteran itu selalu berkembang. Itu air musyammas. Oleh karena itu pendapat yang rajih dalam air musyammas itu suci, mensucikan dan tidak makruh, insyaallah. Terakhir, air musta'mal. Air musta'mal itu air yang telah dipakai, arti bahasanya. Tapi dalam istilah fikih bukan itu maknanya. Air musta'mal itu ma tasaqata min taharatil wajibah. Ini apa ya? Jadi air yang berjatuhan ini dari anggota tubuh setelah dipakai bersuci yang wajib. Ingat, bersuci yang wajib. Karena bersuci itu ada dua. Ada bersuci yang wajib, kayak wong kan yakni batal ngentut gitu ya. Terus arep salat, maka wudu itu thaharah wajibah. Tapi ada bersuci yang sunnah. Apa contohnya bersuci yang sunnah? bersuci yang sunnah. Apa contohnya? Hah? Bersuci yang sunnah. Aduh, enggak satu atuh. Ini. Dengan salat, jenengan salat maghrib. Menjelang maghrib itu wudu, menjelang salat maghrib wudu, gitu ya. Ba'da maghrib pengajian, sampai azan Isya. Ya urung kentut, ya urung pipis, ya belum BAB, ya belum apapun, pokoknya belum batal. Mau salat Isya, langsung salat monggo. Karena belum batal. Tapi kalau jenengan wudu lagi, maka wudu itu sunnah. Itu namanya taharah mustahabbah. Wudu yang sunnah. Wudu yang sunnah, wudu arpe tidur, wudu mau tidur gitu ya, wudu mau tidur, wudu yang kayak tadi itu taharah mustahabbah. Kalau mandi, mandi mau hari raya. Ini mandi mau salat hari raya. Mandi Jumat dalam madzhab jumhur, dalam madzhab mayoritas para ulama, itu namanya mandi yang wajib, yang sunnah. Mandi yang wajib, entum tahulah apa mandi yang wajib. Ini mandi. Lah, air yang bekas dipakai, air yang bekas dipakai wudu, bersuci yang wajib, itu dalam istilah para ulama namanya al-ma'ul musta'mal. Al-ma'ul musta'mal. Apa hukumnya? Ada dua pendapat besar di kalangan para ulama. Sebagian para ulama mengatakan al-ma'ul musta'mal itu suci tapi tidak mensucikan. Suci bisa diminum, dia mentoloh. Ini ditego, disentuh enggak najis. Tapi kalau dipakai berwudu lagi enggak sah. Dan itu madhab yang berkembang di negeri kita, madhab Syafi'iyah. Ini madhab Syafi'iyah itu. Itu madhab yang berkembang di negeri kita. Dan itu madhab Hanafiyah dan sebagian madhab Malikiyah. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya air musta'mal itu suci, mensucikan, sebagaimana air air biasa. Masih ini panjang sekali para ikhwan dalilannya dan agak jelimet gitu ya, agak jelimet. Tapi wallahu alam, pendapat yang lebih kuat dalam masalah itu adalah air tersebut suci, mensucikan. Dalil yang sangat jelas menunjukkan akan hal itu adalah tentang tata cara wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menggunakan air musta'mal untuk ngusap kepala. Gimana tata cara wudunya Rasulullah? Wudunya Rasulullah kan air. Ini ambil air. Ambil air untuk tangan kanan, ambil air untuk tangan kiri. Yang digunakan untuk ngusap kepala apa? Ini air yang ada tersisa di tangan, yang itu bekas apa? Bekas basuh tangan, itu yang digunakan untuk ngusap kepala. Jadi itu yang digunakan untuk ngusap kepala. Berarti yang digunakan Rasulullah untuk ngusap kepala itu air musta'mal. Tapi pembahasannya bukan cuma ini ya, jadi dawa pembahasannya. Tapi pendapat yang lebih rajih insyaallah subhanahu wa taala, air musta'mal itu suci, mensucikan. Adapun gambaran yang ada dalam fikih Syafi'i itu bagaimana, kita bahas nanti dalam masalah air dua kullah. Jadi air dua kullah, masalah air kullatain itu pembahasan tersendiri insyaallah subhanahu wa taala dalam kajian air musta'mal fi idznillah subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ya. Kita usah. Kok kata sih kalau kita lanjutkan. Saya insyaallah subhanahu wa taala salah sama ini kita lanjutkan pertemuan depan dengan bab yang kedua atau hadis yang kedua insyaallah subhanahu wa taala. Kita akhiri. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.